يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميرين ديكير يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran dan merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri adalah nikmat, kemudahan, belajar dan mengajarkan ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ilmu agama akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan sampai ke syurganya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُمْ فِيهِ عِلْمًا سَحْلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan juga agama kita melarang kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu sebelumnya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Dan jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Dan maka berilmulah engkau tentang la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan memohonlah ampunan kepada Allah untuk dosamu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala setelah membawa ayat ini atau sebelum membawa ayat ini, beliau mengatakan al-ilmu qabli wal qabla al-qawli wal amal. Ilmu mesti ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kemudian beliau menukilkan ayat di atas dan setelah itu beliau berkata, فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Nah, maka insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pembahasan yang berkaitan dengan puasa Ramadan secara khusus dan yang berkaitan dengan puasa secara umum. Dan walillahilham, kita telah mengambil beberapa pembahasan untuk pembahasan kita ini. Dan terakhir kita membahas bahwa puasa kita Ahlus Sunnati wal Jamaah mengikuti penetapan pemerintah. Karena hadis Nabi SAW yang telah kita ketahui, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kita bacakan pada pertemuan yang sebelumnya, as-shaumu yawma tasumun wal fitru yawma tufthirun wal adha yawma tudhahun. Puasa itulah di hari tatkala pemerintah kaum muslimin berpuasa dan kalian berbuka tatkala kaum muslimin berbuka, dan kalian berhari Idul Fitri, Idul Adha adalah tatkala kaum muslimin melakukannya. Dan juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa Metode hisab dalam menentukan satu Ramadhan atau satu Syawal adalah metode yang diikari oleh para ulama semenjak 800 tahun yang lalu. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengatakannya bid'ah, di antaranya adalah Siddiq Hasan Khan, seorang ulama dari negeri Hindia yang hidup di abad ke-12 Hijriah. Juga diingkari oleh Imam Ibn Barirah. Juga diingkari oleh Imam Ibn Daqiqil'i dalam kitab Ihkamul Ahkam Syarah Amdatul Ahkam yang hidup di abad 7 hingga 8 Hijriah. Dan beliau seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Dan sekian ulama lain yang mengingkari metode hisab dijadikan sebagai landasan dalam menentukan satu Ramadhan atau satu Syawal. Kenapa diingkari? Yang pertama, karena menyelisihi metode yang ditetapkan oleh syar'i, yaitu ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjadikannya sebagai landasan dalam menentukan satu Ramadhan adalah bentuk ihdathu syar'i ma lam ya'zam bihillah, kata Imam Ibn Daqiqil'i, seorang ulama yang bermadhab Syafi'i yang hidup di abad ke-7 hingga 8 Hijriah, adalah bentuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama yang tidak dibenarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Alasan lainnya, kata Imam Ibn Baqqal, karena metode tersebut adalah metode yang memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak Allah beratkan. Dan telah kita ketahui, agama kita mencela kita melakukan sesuatu yang berat atau memberat-beratkan diri kita dengan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan. Juga, metode hisab, metode yang tidak pasti. Seringkali kata Imam Ibn Daqiqil'id, mereka menetapkan satu Ramadhan atau satu hari lebih cepat satu atau dua hari. Dan ini sering kita rasakan atau kita dapatkan di Indonesia. Selalu metode hisab itu mereka lebih duluan satu atau dua hari sebelum penetapan pemerintah. Dan walillahilham, pemerintah kita dalam hal ini memiliki perhatian yang sangat sesuai dengan syar'i, yang sangat sempurna. Kenapa demikian? Karena pemerintah kita melakukan dengan metode yang sesuai dengan syar'i, yaitu ru'yatul hilal. Bahkan saking perhatian dan hati-hatinya pemerintah kita dalam menetapkan satu Ramadhan atau satu Idul Adha, Idul Fitri dengan ru'yah, sampai-sampai menggunakan alat-alat pembantu seperti teropong, yang itu sesuatu yang tidak harus, namun tidak mengapa. Dan tidak satu titik yang mereka jadikan sebagai titik melihat hilal. Di Sumatera ada sekian titik, di Sulawesi ada sekian titik, dan seluruhnya. Maka tiada alasan bagi masyarakat Indonesia untuk menyelisih penetapan Kementerian Agama, pemerintah kita dalam menetapkan satu Ramadan atau Idul Fitri. Dan simbol Ahli Sunnati wal Jamaah dalam mengikuti pemerintah dalam pelaksanaan rukun-rukun Islam. Bahkan di dalam seluruh kitab akidah Ahli Sunnah, di sana dikatakan wa yarawna al-jihada ma'al wali barran kan aw fajira. Jihad saja Ahlus Sunnah berkeyakinan tidak boleh dilakukan kecuali dengan orang pemimpin yang sah, baik dia pemimpin yang saleh ataukah dia pemimpin yang fasik. Dan juga kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, apabila hal ini dibebaskan kepada setiap ormas, maka yang terjadi adalah perpecahan di antara kaum muslim. Kaum muslim setiap ormas menentukan Ramadan dengan ketentuan mereka sendiri. Yang ormas ini hari ini puasanya, ormas satu lagi besoknya, ormas satu lagi lusa, ormas satu lagi, dan seterusnya. Sehingga sering kita dapatkan di sebagian tempat seorang anak dan ayahnya berbeda tanggal Ramadannya. Ada di antara antum mengalaminya? Sering ini. Karena ayahnya mengikuti suatu ormas, ayahnya hari ini di fitri, dia besok. Keluarga besarnya berpuasa hari ini, dia belum. Kerah mengikuti penetapan pemerintah yang sesuai dengan agama. Lihat. Ya. Betapa benar yang apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, man khalafa sunnah tanaqaf. Barang siapa yang menyelisih as-sunnah dalam beragama, pasti banyak kontradiksi pada dirinya. Baik, berikut ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Di belakang ada suara ya? Ada. Di belakang sudah ada suara? Belum. Masya Allah. Cek. Ah, sudah. Baik, barakallahu fikum. Baik, berikut ini kita akan membaca terkait orang-orang yang memiliki uzur. Ya. Kata penulis rahimahullahu taala, "Wa amma 'adamu wujubihi 'ala ghairi sahihi al-muqim faliqawlihi ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Adapun tidak wajibnya puasa kepada orang yang sakit walaupun dia mukim, maka karena firman-Nya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Adapun orang yang sakit atau dia sedang safar, maka dia boleh berbuka dengan mengqadha di hari-hari lainnya setelah Ramadan. Kemudian Syekh mengatakan, فَإِنْ صَامَ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ أَجْزَأَهُمَا. Tetapi apabila seorang yang sakit dan musafir memilih untuk berpuasa, maka puasa mereka sah. Karena yang datang dari ayat dan hadis adalah pembolehan untuk orang yang safar dan sakit berbuka, bukan larangan kepada orang yang sakit atau safar untuk berbuka. Jelas? Kecuali sakitnya itu sakit yang parah, atau safarnya tersebut adalah safar yang sangat melelahkan, dan dia memaksa diri yang berpuasa dengan menyiksa dirinya sehingga dirinya merasa betapa benar-benar berat, benar-benar haus, dan benar-benar tersiksa karena memaksa dirinya, maka puasa yang rajih sah, tetapi dia berdosa dari sisi itu karena dia menyelisih firman Allah, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَحْلُكَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dan juga hadis Nabi SAW, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. Dan sekian ayat dan hadis yang melarang kita secara umum memudaratkan diri kita sendiri. Kedua, Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, وَلَا يُشَادَّ الدِّينَ أَحْدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya dalam urusan agama yang dia tidak perlu memberatkan dirinya, kecuali ujung-ujungnya dia akan KO. Dan Nabi SAW juga bersabda, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, sebanyak 3 kali. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, celaka orang-orang yang ekstrim, celaka orang-orang yang ekstrim, dan celaka orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Ini dalil-dalilnya secara umum. Adapun secara khusus, maka telah datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Suatu ketika Nabi SAW melihat sebagian sahabatnya mengkerumunan dari sebagian sahabatnya. Maka Nabi pun mendatangi kerumunan tersebut dan bertanya, ada apa ini? Maka Nabi SAW, mereka para sahabat Nabi SAW mengatakan bahwa ada seorang yang mughma alih. Dia jatuh pingsan. Jatuh pingsan karena memaksa dirinya untuk tetap berpuasa dalam safar yang sangat melelahkan. Melihat demikian, maka Nabi SAW bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fi safar." Sungguh tidak baik berpuasa di dalam safar yang seperti ini. Naam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita mengatakan, "Ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma." Tidaklah Nabi SAW diberikan pilihan di antara 2 perkara. Kecuali beliau akan memilih yang paling enaknya, yang paling mudahnya, yang paling ringannya. Selama itu bukan dosa. Maka agama kita dibangun di atas kemudahan. Nah, kemudian penulis mengatakan, وَأَيُّهُمَا أَفْضَلْ الْفِطْرُ أَمِ الصَّوْمُ. Pembahasan berikutnya, mana yang lebih afdal? Untuk orang yang sakit, mukim, dan orang yang musafir, berbuka atau tetap berpuasa, mana yang lebih afdal? Syekh mengatakan, illam yajidil maridu wal musafiru masyaqatan bisami fasamu afdal. Apabila orang yang sakit dan musafir tersebut tidak merasakan keberatan yang luar biasa, maka berpuasa lebih afdal. Tapi kalau dia buka boleh, keringanan dari Allah. Wa in wajada masyaqatan fal fitru afdal. Tapi kalau mereka merasa berat, maka berbuka lebih afdal. Kata penulis, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Dulu kami pernah melakukan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Apa jihad yang terjadi di bulan Ramadan dan dipimpin langsung oleh Nabi? Perang Badar di tahun 2 Hijriah di 17 Ramadan. Jumlah para sahabat Nabi SAW hanya 300 orang tanpa persenjataan yang lengkap. Karena tujuan mereka ke Badar. Badar itu nama daerah tepi pantai. Waalaikumsalam. Karena tujuan mereka ke Badar bukan untuk berperang. Melainkan untuk apa? untuk menghadang salam rahmatullah saudagar Quraisy yang hendak pulang dari Syam ke Mekah dan melewati Badar. Tujuannya itu. Kenapa ingin menghadang? Ingin merampas beberapa perniagaan yang mereka bawa dari Syam, karena mereka dahulunya merampas harta kaum muslimin ketika di Mekah dan tidak ada niat untuk membunuh mereka. Namun qadarullah berita tersebut bocor kepada kaum musyrikin Mekah. Maka mereka semuanya dengan komandan-komandan perangnya bergegas untuk berangkat ke Badar dengan jumlah 1000 orang dengan perlengkapan senjata yang sangat lengkap. Maka di situ Allah takdirkan kaum muslimin harus melawan musuh yang jumlah mereka berkali-kali lipat lebih banyak. 300 orang tanpa persenjataan dan perlengkapan perang harus melawan 1000 musuh. 1000 musuh dengan persenjataan dan perlengkapan perang yang sangat kuat. Dan perang itu akan terjadi di tepi pantai. Ini kondisi kedua yang mengerikan. Yang namanya di tepi pantai tentunya enggak ada gunung. Dan tidak ada tempat persembunyi. Persembunyian. Ini tantangan kedua untuk para sahabat Nabi. Dan yang ketiga, malamnya turun hujan deras. Otomatis besok apa? Becek. Sedangkan musuh punya panah, punya tombak, punya pedang, punya kuda dan tunggangan. Sedangkan kaum muslimin hanya beberapa belas orang yang naik kuda. Dan mereka tidak semua mereka punya pedang, tidak semua mereka punya tombak, dan tidak semua mereka bawa apa? Panah. Hanya beberapa orang saja yang bawa senjata. Malamnya hujan deras. Tapi anehnya dalam malam tersebut, besoknya mau perang, Allah menganugerahkan rasa ngantuk kepada para sahabat Nabi sehingga di malam itu semuanya tertidur kecuali Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib masuk ke kemah Nabi dan melihat Nabi sedang salat. Keluar lagi, kemudian datang lailan Nabi sedang salat dan berdoa kepada Allah. Dan tidur di medan jihad anugerah. Kenapa? Karena rata-rata orang di medan perang enggak bisa tidur. Sekuat apapun mentalnya, di dalam perang yang benar-benar perang semuanya gemetar. Ya. Semuanya gemetaran. Dan semuanya punya rasa takut. Nah, yang manusiawi. Nah, bayangkan para sahabat Nabi bisa tidur. Dan ini anugerah. Kenapa? Karena otomatis besoknya ketika bangun mereka segar. Dan tidurnya mereka di malam perang Badar itu Allah abadikan dalam surat Al-Anfal sebagai nikmat yang Allah tuntut mereka untuk mensyukurinya. Allah mengatakan idz yughasyyikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum wa yuzhiba 'ankum rijzasyaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Dan ingatlah oleh kalian tatkala kami memberikan kepada kalian ngantuk tidur di malam perang Badar amanatan minhu sebagai nikmat dari Allah. Tidur di medan perang itu nikmat. Karena sengantuk apapun orang kalau sedang di medan perang enggak bisa tidur. Bahkan mohon maaf, buang hajat aja dia paksa dalam celana. Bahkan kucing lompat saja minimia langsung dihidupkan. Padahal kucing yang lompat. Otomatis itu. Tidak ada di medan tempur yang berani perang ya seperti ini tanpa menundukkan kepala kecuali di film Rambo dan Arnold. Hanya di film Rambo yang seperti itu. Hanya di film Rambo untuk perang zaman sekarang. Atau ketika latihan, kalau di medan tempur semuanya sambil sembunyi, semuanya hilang kepalanya, hanya senjata dengan tangan yang di atas, kecuali film Rambo dan Arnold yang berani berperang seperti itu. Nah, besoknya para sahabat bangun dengan badan yang segar, sedangkan kaum muslimin, kaum musyrikin, satu bulan perjalanan mereka sudah ketakutan. Allah tanamkan rasa takut. Begitu berhadapan dengan perang terhadap kaum muslimin dalam keadaan fisik mereka lelah, perjalanan dari Mekah ke Badar, mental mereka sudah hancur. Ini dua kelemahan yang merupakan sebab utama seorang kalah di medan perang. Lemah fisik dan jatuh mental. Maka di antara taktik perang adalah membunuh mental musuh. Makanya dalam perang Uhud sempat ada teriakan. Sebagian ulama menyebutkan itu teriakan syaitan yang berteriak dengan suara yang sangat keras bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Teriakan yang sangat keras dan tiada yang mengetahui dari mana arahnya. Sebagian sahabat ada yang langsung duduk berhenti karena Nabi sudah meninggal dunia. Maka sebagian sahabat yang lain menyatakan kalau Nabi memang meninggal, Karena jihad, mari kita berperang agar kita juga ikut meninggal seperti meninggalnya beliau di medan perang. Meninggalnya beliau di medan perang. Maka Allah takdirkan terjadi peperangan yang cukup hebat dan kaum muslimin menuai kemenangan. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, di 17 Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan produktif, ya? Bulan berkarya dan kebaikan, bukan bulan tidur. Udah banyak tidur, cari hadis lagi sebagai dalil. Hadisnya palsu lagi. Naumus shaim ibadah. Ya, kemangat memang ada hadis-hadis palsu coju. Ya. Ya, kalau untuk enak-enakan, hadis palsu pun dijadikan sebagai dalil, ya. Tidurnya orang puasa ibadah. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Faminna shaim wa minnal muftir." Di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang berbuka. Dan Badar jauh, ya, saya lupa berapa ratus kilo. Tinggal tanya aja sama Syekh Google, insyaallah dalam hitungan menit langsung keluar. Dari Madinah, coba buka bentar. Madinah, Badar. Berapa kilo? Ya. Jumlah yang sudah sangat jauh dan sudah dikategorikan ya safar, ya. Ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Kata Abu Sa'id, "Fala yajidu shaim 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala shaim." Yang berbuka tidak merendahkan yang berpuasa sebagai seorang yang soleh, sok soleh, ya. Yang berpuasa pun tidak merendahkan yang berbuka. Terlalu lemah iman kalian. Baru segini perjalanan sudah buka. Tidak ada yang demikian. Berapa kilo? 150? Hah? 159 kilo. Sebagian besar para sahabat berjalan kaki. Hanya beberapa belas orang yang bertunggangan. Dari sini ke mana? Hah? Pijai, masya Allah. Sebagiannya jalan kaki dan sebagiannya bertung 159 kilo. Pidi, ya? Pijai, ya? Masya Allah. Gimana berarti mental dan iman para sahabat Nabi? Hah? Kibabari, tertuh mempluh kurang kilo. Ada yang berjalan kaki dan ada yang bertunggang. Dan mereka masih puasa. Dalam perjalanan masih puasa. Kalau kita udah cari-cari alasan, Nabi anak saya nih mau sekolah nih, biar yang lain aja dulu. Istrimu melahirkan lah, ya. Ada yang ini dan itu. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa idza dhalika hasan. Mereka berpendapat barang siapa yang memiliki kekuatan kemudian dia berpuasa, maka itu baik. Yarawna anna man wajada dha'fan fa afṭara fa inna dhalika hasan. Dan mereka berpendapat orang yang merasa dirinya lemah terasa berat kemudian dia berbuka, mereka menganggap itu adalah sikap yang baik. Sikap yang baik. Kemudian ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, terkait puasa bagi orang musafir ada tiga poin yang penting untuk kita ketahui. Tiga kesimpulan terkhusus seorang thalibul ilmi yang belajar fikih. Di antara kaidah belajar dan terkhusus dalam masalah fikih, kita tahu tasawwurul masail. Ya, oleh karena ya, seorang tidak boleh langsung baca atau mengajarkan fikih kalau dia belum memiliki tasawur, gambaran permasalahan fikih, sehingga dia tidak keliru dan tidak keluar dari kesimpulan yang telah para ulama bakukan sebagai kesimpulan dalam sebuah pembahasan. Karena kalau dia tidak tasawur, punya gambaran, khawatirnya dia mendatangkan rincian-rincian yang itu sudah di luar kesimpulan yang baku dari para ulama, sehingga memberikan kesimpulan-kesimpulan yang justru itu menunjukkan ketidakperhatiannya ke dalam sebuah permasalahan yang sedang dia bahas. Nah, perlu diketahui terkait puasa bagi musafir, ada tiga hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, seluruh ulama fikih sepakat bahwa musafir dan orang yang sakit, kita bahas musafir dulu, ya. Orang yang musafir itu boleh berbuka, baik dia mampu puasa ataupun dia enggak mampu. Dia mampu berpuasa, sepakat ulama itu boleh, karena itu keringanan dari Allah. Ya. Ayatnya telah kita simak tadi, dua ayat dari surah Al-Baqarah. Kalau ada yang berkata, "Lah, safar zaman sekarang kan naik pesawat, busnya ber-AC dan sebagainya." Kata Syekh Al-Albani dan selain beliau dari para ulama, Allah Maha tahu bahwa akan ada AC, akan ada bis, akan ada pesawat suatu zaman tatkala Allah menurunkan ayat ini. Nabi pun juga tahu. Ya. Nabi pun juga tahu. Naam. Yang kedua, para ulama sepakat tidak bolehnya seorang musafir berpuasa apabila safarnya tersebut adalah safar yang sangat panjang dan sangat melelahkan, sehingga ketika dia bertahan berpuasa dia merasakan keberatan yang luar biasa. Orang yang seperti ini tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena menyelisih dalil-dalil umum dari Al-Quran dan Hadis yang telah kita simak di atas, di mana kita dilarang memberat-beratkan diri dalam hal-hal yang tidak Allah beratkan. Allah mencela kita melakukan hal-hal yang memudaratkan diri kita. Dan juga hadis khusus yang telah kita simak di atas tadi, laisa minal birr asyamu fi safar, bukanlah sesuatu yang baik seorang berpuasa di dalam safar. Hadis ini Nabi sababul wurudnya adalah ketika Nabi melihat ada seorang yang jatuh pingsan karena bertahan berpuasa di dalam safar yang sangat melelahkan. Nah, sedangkan dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan ada yang dari kami ada yang puasa, ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak merendahkan yang berpuasa tidak merendahkan yang berbuka. Ini kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga adalah khilafnya di antara ulama manakah yang lebih afdal. Khilafnya hanya dalam hal manakah yang lebih utama. Manakah yang lebih utama bagi seorang musafir yang dia mampu berpuasa dan tanpa merasa berat yang luar biasa. Manakah yang lebih afdal baginya, memilih puasa atau memilih berbuka? Kalau Syekh tadi berpendapat kalau dia mampu lebih afdal, segerakan. Di sini ada tiga pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan lebih baik dia berpuasa saja untuk menyegerakan kebaikan, karena keumuman firman Allah fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun badiru bil amali fitana, dan sebagai ayat-ayat dan hadis tadi lainnya yang memerintahkan kita untuk menyegerakan kebaikan secara umum. Dan mereka berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya hadis yang di atas tadi. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, afdalnya dia berbuka. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang sahih, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tunhaka maharimu. Allah itu senang apabila keringanannya itu diambil, sebagaimana Allah itu benci apabila larangannya itu dilanggar. Ini pendapat yang kedua, afdalnya dia berbuka, menerima keringanan yang Allah berikan, bonus dari Allah Jalla wa'ala. Pendapat yang ketiga merinci, apabila dia sedang berada di tengah-tengah manusia yang mereka menganggap tabu, enggak boleh orang yang sedang berpuasa bersafar itu berbuka, maka kalau dia berada di lingkungan yang seperti ini, lebih baik dia berbuka untuk menjelaskan kepada mereka bahwa berbuka dalam safar walaupun tidak melelahkan itu suatu yang boleh dan keringanan yang Allah berikan. Ya. Tetapi kalau dia safar bersama dengan orang-orang yang berilmu yang memahami boleh berbuka dan boleh berpuasa, maka lebih baik dia berpuasa untuk menyegerakan kebaikan pada waktunya. Jelas ya? Namun pendapat yang ketiga ini tentunya kita harus melihat maslahat dan mafsadah ya. Kalau ente seorang tokoh boleh, tapi kalau ente bukan seorang yang ditokohkan justru bisa timbul fitnah. Nah, al-muhim ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, kita tidak boleh mengaibkan orang yang berpuasa untuk tetap berpuasa dan orang yang mengambil keringanan untuk berbuka di dalam safar dan berbaik sangkalah. Mungkin yang berbuka itu karena berpendapat dengan pendapat yang menguatkan berbuka, mengambil keringanan dari Allah Jalla wa'ala. Gak boleh diledekin ya, lemah kali iman kau le. Gak boleh. Ya, lemah sekali imanmu ini. Ya. Safar naik mobil, berasi, hanya lihat jeruk aja udah pengin buka puasa. Hanya melewat ya warteg aja udah buka puasa. Ya, apalagi kalau di luar Aceh ya, ya orang jualan siang hari biasa tuh kan, ya. Nah, satu lagi ya, Padang juga terlihat suasana Ramadannya, atau Allah alam beberapa tempat ini. Tapi beberapa kota umum ya, kota di Indonesia secara umum itu siang Ramadan kan, bukan Ramadan biasa aja. Orang merokok di jalan secara terang-terangan itu biasa. Orang masuk warteg dari pintu depan juga biasa. Di Aceh ada juga, tapi maksudnya lewat pintu belakang, ya, lewat pintu belakang. Walaupun juga ada. Nah, enggak boleh, ya, karena saya sendiri pernah di dalam suatu safar sengaja berbuka. Ada sebagian orang mengatakan, ya, lemah sekali imannya, katanya. Ya, walaupun bercandaan, kawan-kawan, seorang ustaz bercanda. Ya, bukan karena enggak paham ilmu, mungkin sekedar bercanda ya. Ya, al-muhim tidak boleh. Ya. Para sahabat ada yang berbuka, ada yang tetap berpuasa. Yang berpuasa tidak merendahkan yang berbuka. Enggak ada dari sahabat yang mengatakan kepada yang berbuka, "Halah kalian ini cemen." Ya, lemah sekali imannya. La ya ikhwan. Tidak ada yang mengatakan baru terlihat kurma ajwa, kurma sukaria, sudah ingin berbuka. Lah, yang berbuka pun tidak menuduh para sahabat yang tetap berpuasa sebagai orang yang sok saleh, seorang yang kaku dan saklek dalam beragama. Kami ada yang berpuasa dan kami ada yang berbuka. Tidak ada di antara kami yang mengaibkan yang lainnya. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita pentingnya safar dengan orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu, dengan ilmunya dia mengetahui kapan dia harus mengingkari sesuatu dan kapan dia diam. Kapan dia harus bersikap tegas, menegur orang lain karena sesuatu, kapan dia tidak perlu menegurnya. Tapi kalau kita safar dengan orang-orang yang semangat beribadah tapi jahil, ustadznya bisa dibuli kalau buka puasa. Ustadznya pembimbing umroh, paling umroh Ramadan ya, transit di Malaysia atau di Jakarta. Perjalanan umroh beliau hana sabah tagai tengkuyan. Pusik tengku busi bimbing naik umroh. Baru Malaysia aja kepa pesawat kagak buka puasa kakak tengkuyo. Para dia yang beri apa betul ya? Untuk belajar Portugal antum selama di Aceh. Ya, sebagian orang mengaibkan pembimbing umrohnya, ustaznya. Karena buka puasa dalam perjalanan umroh. Ya. Ustaznya kurang kuat imannya. Kita menganggap beliau sebagai pembimbing umroh kita, ustaz kita, rupanya justru beliau yang paling lemah imannya daripada kita. Ini repotnya kita safar dengan orang-orang yang tidak berilmu. Maka di antara fikih safar, jangan safar kecuali dengan orang yang berilmu, orang yang amanah, ya, dan orang yang bisa menjaga rahasiamu. Karena safar itu akan menyingkap seseorang. Maka dalam kaedah ulama salaf, seorang itu hanya dikenal jati dirinya hakikatnya dengan tiga hal. Dengan safar bersamanya, yang kedua muamalah dinar dan dirham dengannya, yang ketiga pernah memberikan amanah kepadanya. Nah, karena safar akan menyingkap kekurangan kita. Kalau kita membawa orang yang tidak berilmu, orang yang tidak amanah pulang safar, masya Allah, seluruh kota Banda Aceh tahu kekurangan kita. Nah, maka Nabi pun sendiri tidak semua sahabat dipilih menjadi teman safar beliau. Beliau semua sahabat beliau cintai. Yang kaya yang miskin boleh cintai. Ya. Tetapi untuk safar selalu bersama Abu Bakar atau Umar. Nah, contoh yang seperti ini, ada hal-hal dalam agama itu diberikan keleluasan, ya, bagi kita. Tetapi kalau kita safar dengan orang yang saklek, kadang-kadang kita pengin buka, khawatir orang ini enggak paham fikih, menganggap iman kita kurang lemah dan mengakibatkan mereka futur enggak mau ngaji lagi. Akhirnya menjadi sebuah pertimbangan buat kita. Tapi kalau kita safar sesama penuntut ilmu agama, kita paham masalah qasar salat, masalah jamak salat. Ya. Betapa banyak sekarang orang awam enggan jamak dan qasar salat. Walaupun safarnya ke Medan. Alasannya apa? Naik mobil pribadi. Apa qasar? Apa jamak? Para nabi juga naik tunggangan pribadi ke Mekah. Unta. Unta kan tunggangan pribadi di masa itu. Ya kan? 6 hari lebih. 6 hari kurang lebih. Nabi di Mekah mengqasar. Demikian juga di Mina dalam pelaksanaan haji. Orang yang semangat beribadah karena ini tanah masyairul haji, dia jaga seluruh solat sunnah. Padahal sunnah Nabi di Mina itu enggak melakukan solat ba'diyah dan tidak solat qabliyah kecuali 2 rakaat fajar. Di Mina Nabi dalam kemah enggak melakukan solat sunnah. Demikian juga Arafah. Itu sunnah Nabi dalam pelaksanaan haji di Mina. Nah, dan mengqasar solat tanpa menjamak. Walaupun dia penduduk Mekah, kalau sedang di Mina, qasar salatnya. Tapi yang enggak paham fikih dan semangat ibadah, masya Allah berada wahabiyah dua borkah itu mayang. Padahal dia tak tahu. Pemalas sekali wahabi itu katanya. Zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, isya dua rakaat, sunnah qabliyah enggak ada, ba'diyah enggak ada. Wahana betul tak haji kau yo. Betul lagi Abu pegawai tam. Dah benar ni seperti Pak Kiai bilang mereka ini. Para itulah sunnah nah. Nabi. Nabi enggak ke mana-mana, kemah di kemah Nabi kan mabit. Sampai nafar tsani. Hari tarwiyah ke-8, kemudian Arafah, kemudian 10, 11, 12, 13. Nabi solat yang semua qasar tanpa jamak dan tanpa sunnah qabliyah dan ba'diyah kecuali dua rakaat sunnah fajar. Dan Nabi enggak ke mana-mana, cuma di kemah aja. Maka sebagian ulama mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam beribadah tetapi sesuai dengan sunnah Nabi itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam beribadah tetapi dengan cara yang bid'ah atau dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kita musafar. Ya, terkadang sebagian orang saking semangat yang menjaga salat tahajud, salat witir, karena memang Nabi witir enggak pernah beliau tinggalkan walaupun dalam safar. Perjalanan di malam hari, sebagian berdebat meminta agar berhenti sebentar, kita salat witir dulu di masjid. Akhirnya mengakibatkan perjalanan terlambat. Padahal dia bisa salat witir dalam mobil. Bahkan yang nyetir pun bisa salat witir. Baik jalannya lurus ataupun kurang lurus. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ala ba'irihi. Dan lafaz ini disabiu ala ba'irihi ila al-faraid. Nabi itu dulu sering melakukan salat di atas tunggangannya selain salat wajib. Yumi bi ra'si, menggerak-gerakkan kepala. Yumi itu cuma menggerak-gerakkan. Ya, jangan sampai ke bawah. Itu bukan lagi yumi. Al-ima itu hanya menggerak-gerakkan kepala tanpa membungkukkan badan. Maka Syekh Abdul Rahman, guru kami rahimahullahu taala, pernah bercerita suatu ketika dalam safar dengan mobil, drivernya mempraktikkan sunnah ini tapi dia terlalu bungkuk. Kepala ya Syekh sampai khawatir akan insiden lalu lintas. Kata Syekh, enggak mesti bungkuk seperti itu, cukup kamu gerak-gerakkan kepalamu. Dia nyetir, apalagi jalannya lurus. Medan ke medan umumnya lurus, ya. Banda Aceh ke Melabuh juga lurus, tapi kalau di Gerute enggak usah ya. Ya, bisa dia sambil nyetir. Allahu akbar. Ya, baca ada istiftah, isti'adah, basmalah, al-fatihah, surat. Allahu akbar, subhanahu rabbil azim, subhanahu. Bismillah, liman ahmadah, rabbana, walakana. Allahu akbar, subhanahu rabbil ala. Allahu akbar, subhanahu rabbil ala. Allahu akbar, subhanahu rabbil ala. Allahu akbar. A'udhu ilah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim, ya rahmanah. Baca surat, Allahu akbar. Ya, sampai begini. Jangan bisa korban orang yang di dalam mobil. Dan ini kemudahan dari Allah. Karena ada orang yang memang dia ingin menjaga salat sunnahnya. Ini jadi solusi. Bahkan dengan dia melakukan salat sunnah tersebut, walaupun dia sebagai driver, justru membuat ngantuknya hilang. Dia segar dan perjalanannya diberkahi oleh Allah. Juga masih dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Muhammad bin Sirin pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat di atas tunggangan yang ketika pulang dari Syam menghadap ke Syam bukan ke Ka'bah. Maka beliau bertanya, "Anda salat enggak menghadap kiblat di atas tunggangan?" Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Laula an ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma fa'altu." Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, maka aku tidak melakukannya. Ini pentingnya kita safar dengan orang yang sama-sama paham sunnah. Biar sampai melah yang safar. Sebelum safar akrab, pulang safar berantem. Karena enggak ada ilmu. Saklek sebagian orang. Sering anda mendapatkan cerita apa sebagian orang yang semangat ibadah tapi jahil. Ya. Khuruj ya sekian hari dan sebagainya. Harus berhenti salat tahajud, harus berhenti witir. Bahkan yang lebih parah lagi harus berhenti untuk salat duha. Ya. Bahkan ada yang parah lagi maksa berhenti untuk salat rawatib. Padahal sunnah Nabi belum enggak mengerjakan rawatib dalam safar kecuali dua rakaat fajar. Nah, dan seandainya pun melakukan dia bisa lakukan dalam mobil sehingga enggak mengakibatkan terlambat perjalanannya dan indahnya di atas